lama Buddha illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli thumma ila jami'i mashayikhina wa muallifil kutub allazi ta'allamna wa 'allamna muallafatihim. Nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan bersabda Nabi, man zaa man barang siapa zaro yang berziarah man. Ni kepadaku. Muta'ammidan dengan sengaja. Karena maka bukti man pejiwari itu akan bersamaku, akan bertetangga denganku. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Rawa meriwayatkan hu kepada hadis siapa al-Aqili wa ghairuhu. Wahwa dan adapun ziarah. Syai'un itu adalah perkara. La yasma'u yang tidak mendengar hu terhadap siapa mukminun seorang mukmin. Wa yahda'u dan menghadiahkan mukmin lahu kepada Nabi. Wa yahda'u lahu apa balun akibat. Hatta yatasyarrafa sehingga mulia mukmin bil musul dengan anugerah baina yadaihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dicek lagi lugutnya ya. Wahal bijununun. Dan apakah aku gila? Hatta usdiro. Sehingga aku mengeluarkan atau menyodorkan amri terhadap urusanku lil mukminin kepada kaum mukminin. Allah yang zuru supaya tidak berziarah mukminin. Rasulahum kepada rasulnya mukminin. Wawalia dan yang ngurus, wawalia ni'matihim dan yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap nikmatnya mukmin. Allazi lahu fi unuqi kulli mu'min. Allazi lahu yang padanya. Fi unuqi kulli mu'min. Pada setiap leher belakang setiap mu'min. Apa minnatun anugerah? Muhalun itu mustahil ayakuma mendirikan atau melakukan mukmin bisyukriha terhadap syukur. Waman dan barang siapa orang yastati'u yang mampu man ayyukafi'a untuk mencukupkan man ayyukafi'a untuk mencukupkan man. Man kepada orang lain. Akhroja yang mengeluarkan man kepada man. Min narin abadiyatin dari api neraka yang abadi. Ila na'imin abadiin kepada surga yang abadi. Ya maksudnya begitulah ya. Jadi kata Nabi bahwa barang siapa yang berziarah kepadaku dengan sengaja niat berziarah, maka bukti aku akan bertetangga dengannya di yaumil kiamah nanti. Hadis riwayat Imam Al-Aqili wa Ghairihi. Nah ini wahuwa syai'un, ini belum termutola'ah, belum dilihat. Tapi maksudnya kurang lebih bahwa seseorang yang berziarah ke makam Nabi lalu menghadiahkan bagi Nabi hatta yatasyarrafa bil musul. Ini nanti dikoreksi ya lugatnya ya sama divisi taklim nih. Selanjutnya wahal bijununun, apakah aku gila sehingga aku harus mengeluarkan urusanku bagi mukminin, sehingga aku memerintahkan kepada mukminin, sehingga aku mengisyarahkan juga kepada para mukminin supaya mereka tidak berziarah ke makam rasulnya, yang padahal rasul itu adalah yang bertanggung jawab, yang menanggung kenikmatan mukminin, yang mengurus kenikmatan mukminin, yang memberikan kenikmatan kepada mukminin. Wa man yastati'u ayyukafi amman akhrajahu min narin abadiyatin ila na'imin abadiyatin. Siapa yang mampu mengeluarkan seseorang dari neraka yang abadi kepada surga yang abadi kalau bukan Rasul? Jadi jasa Rasul ini itu kepada seluruh mukminin. Jasa Rasul itu menyelamatkan seluruh kaum mukminin, menyelamatkan dari kekufuran kepada keimanan, menyelamatkan dari kegelapan kepada cahaya keislaman, menyelamatkan dari yang sekiranya akan masuk ke dalam neraka yang abadi, masuk ke dalam surga yang abadi. Siapa itu? Rasul. Lalu tentu kalau aku melarang seseorang untuk menziarahi makam orang yang begitu demikian berjasanya kepada manusia, lalu aku melarang mereka untuk berziarah hanya gara-gara ada hadis yang tadi, wahal bijununun, betapa aku ini adalah orang yang gila, katanya seperti itu. Nabi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kenikmatan seluruh kaum mukminin. Dengan jasa beliaulah para mukminin itu mendapatkan keselamatannya. Gak mungkin saya memerintahkan mereka untuk tidak menziarahi makamnya. Hanya orang-orang gila saja yang melarang beliau, yang melarang kepada untuk menziarahi makam beliau. Nah, maksudnya kurang lebih seperti itu. Ini biasa bahasa Arab. Kalau orang Indonesia nulis bahasa Arab, terkadang ya kalau tidak sesuai sih semua juga tentunya sesuai begitu, tapi terkadang ada tambahan-tambahan kata yang memang agak gorib begitu ya. Anaman sesungguhnya manusia. Ya'muru yang memerintahkan man an-nasa kepada manusia. Allah yazuru supaya tidak berziarah nas sayyidal wujud kepada Nabi Muhammad pemimpin yang ada, wa shofwatal khalqi dan kepada shofwatal khalqi Nabi Muhammad juga. Shofwah itu artinya yang paling yang suci, makhluk yang suci. Layadri yang tidak apa, yang tidak tahu. Maza layadri tidak tahu man. Maza yap'al, apa yang telah dia perbuat. Annahu sesungguhnya man. Yahulu itu menghalangi man. Baina ibadillahi di antara hamba-hamba Allah. Wa baina rahmatillahi dan di antara rahmat Allah. Fa innahu maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi itu rahmat Allah lil alamin bagi seluruh alam. Fal ya'rif maka harus tahu siapa ulaikal mani'un, mereka-mereka yang melarang. Liya'lamu supaya tahu ini mani'un fi ayyi mawqifin hum, di mana mereka berada. Titik. Selanjutnya kata Kiai Haji Ali Maksum bahwa sesungguhnya orang yang melarang manusia untuk menziarahi makam Rasul, menziarahi makam Sayyidul Wujud wa Shofwatal Khalqi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya mereka tidak tahu apa yang sebetulnya mereka perbuat. Mereka menghalangi antara hamba-hamba Allah dengan rahmat Allah, karena memang Rasul itu adalah merupakan rahmat Allah bagi seluruh alam. Jelas tidak hadirin? Wa inni, dan sesungguhnya aku, uhibbu, aku senang, aku suka, ayak lama, ay uhibbu itu ayak lama, supaya tahu siapa al-qari'ul mu'min, orang yang membaca yang mu'min. Wa ini, dan sesungguhnya aku uhibbu, aku suka, aku senang, ayak lama tahu siapa al-qari'ul mu'min, orang yang membaca yang mu'min. Anal ijma'a, sesungguhnya ijma' ala taladi ziyaratihi, untuk berusaha berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaban akidan, itu usaha yang diharuskan. Lam yukhalif, yang tidak kontrak, yang tidak menyelisihi fizalika dalam tolab ziarah kepada Nabi. La alimun, tidak orang yang pintar, wala jahilun, dan tidak juga orang yang bodoh. Wala aswadu, dan tidak juga orang yang hidup yang hitam. Wala abyadu, dan tidak juga orang yang putih. Wala rajulun, dan tidak juga perempuan. Walam laki-laki. Walam ro'atun, dan tidak juga perempuan. Balsorroha, bahkan menjelaskan siapa ba'duhudatil ummah, sebahagian yang jadi petunjuk umat, menunjukkan kepada umat, atau sebahagian para ulama, hudatil ummah. Anna hadhihi ziyarah, sesungguhnya ziarah ini wajibatun, itu wajib. Firaron, dengan firor itu kalau makna aslinya kabur. Minal jafai, dari orang-orang yang bedegong. Maksud kabur di situ apa? Menjauhi ya, atau meninggalkan, minal jafai, dari pendapat orang yang bedegong. Alazi Roma, alazi Roma, yang telah berpendapat. Jafa bihi kepada Nabi sallallahu alaihi, yang telah melempar aja. Alazi yang Roma, yang telah melempar jafa bihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa orang, lam yazur, yang tidak ziarah manhu kepada Nabi. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, qala, bersabda Nabi, fima, dalam sebuah hadis rawak, yang meriwayatkan hu kepada hadis siapa Ibnu Najjar. Man lam yazurni faqad jafani. Man, barang siapa orang, lam yazurni, yang tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, maka nyata bedegong man kepadaku. Diulang lagi, firoron, karena meninggalkan, minajapai, dari pendapat orang yang bedegong. Allazi, yang Roma, yang menyatakan terhadap japa, begitu. Roma yang telah mengatakan terhadap japa, siapa bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mapulnya di depannya, alazi yang Roma yang mengatakan siapa bihi Nabi, man kepada orang, lam yazur yang tidak berziarah manhu kepada Nabi. Nah yang kayak enaknya kayak gitu. Alazi yang Roma yang mengatakan siapa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kepada orang, lam yazurhu yang tidak berziarah man kepada Nabi. Fa'inahu karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam kola itu bersabda Nabi fima dalam hadis rawak yang meriwayatkan hu kepada hadis siapa Ibnu Najjar. Man lam yazurni faqad jafani. Barang siapa orang yang tidak berziarah kepadaku faqad jafani, maka dia, makanya tak dia telah sombong kepadaku. Bedegong. Bedong, buat bedegong itu apa kalau bahasa Indonesianya? Hesek, sombong, tuas, lah gitulah. Waqala dan bersabda Nabi mamin ahadin, tidaklah dari seseorang min ummati dari umatku lahu yang baginya saatun keleluasaan atau kemampuan, sumalam yazurni lalu tidak berziarah kepadaku. Falaisa maka tidak ada lahu bagi man atau bagi ahad apa uzrun uzur. Titik. Hadirin para mufassirin rahimakumullah. Saya, kata Kiai Haji Ali Maksum, sangat berharap. Saya sangat berharap. Saya suka, saya senang apabila seorang mukmin yang membaca itu mengetahui bahwa sesungguhnya ijma' para ulama, ijma' para hudatil ummah yang memberi petunjuk kepada umat bahwa berusaha untuk bisa berziarah kepada Nabi itu hukumnya tolaban akidan. Usaha yang diharuskan. Dimana tentang masalah ziarah ini, ke makom Nabi ini, la yukhalifuhu ahadun. Tidak ada satupun yang menyelisihi. Tidak ada satupun yang kontra. Tidak ada satupun yang menolak. Semuanya setuju bahwa berziarah kepada makom Nabi itu hukumnya adalah tolaban akidan, usaha yang diharuskan. Baik itu orang pintar, orang bodoh, orang hitam, orang putih, kulit hitam, kulit putih, laki-laki, perempuan. Semuanya sepakat bahwa menziarahi makam Nabi itu merupakan tolaban akidan, usaha yang diharuskan, sesuatu yang harus diusahakan. Bahkan sebahagian hudatil ummah, sebahagian yang menunjukkan kepada ummah, yaitu para ulama itu, ada yang menjelaskan bahwa menziarahi makam Nabi itu wajib. Begitu para hadirin. Firaran minal jafa, pergi, berangkat, meninggalkan dari pendapat-pendapat orang yang jafa, yang bedegong. Orang yang melarang orang lain untuk berziarah ke makam Nabi, atau orang yang dia sendiri tidak melarang orang lain, tapi dia mampu untuk berziarah ke makam Nabi, tapi dia tidak menziarahi Nabi, maka itu namanya adalah orang yang jafa. Orang yang japa itu bedegong. Bedegong itu sombong. Tuas hati, susah diatur. Gak nurut, bedegong itu namanya. Kenapa? Karena Rasul menyatakan orang yang kayak gitu memang japa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, bahwa barang siapa yang tidak berziarah kepadaku, pakot japani, maka nyata dia itu bedegong kepadaku, sombong kepadaku, tidak menghargai aku, kata Nabi. Dan di dalam hadis yang lain, dan tidaklah dari seseorang, dari umatku yang baginya ada keleluasaan, ada kemampuan untuk berziarah kepadaku, lalu dia tidak berziarah kepadaku, maka falaisa lahu udzrun, tidak ada uzur baginya. Begitu para hadirin. Jadi simpulnya mah, berziarah ke makam Nabi ini adalah sesuatu yang harus diusahakan. Harus diusahakan, bahkan sebahagian para ulama menyebutkan wajib bagi mereka yang sudah mampu. Sehingga tatkala dia mampu, tapi dia tidak mau menziarahi makam Nabi, berarti dia telah sombong kepada Nabi. Tidak menghargai Nabi. Begitu para hadirin. Jelas tidak ini pendapat daripada Kiai Haji Ali Maksum. Jelas? Insya Allah. Kita teruskan. Ziyadatun adapun ini satu tambahan. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja walam yazurni faqad jafani. Man barang siapa orang hajja yang naik haji man, walam yazur dan tidak ziarah mani kepadaku, faqad jafa makanya tak bedegong man, sombong mani kepadaku. Bedegong itu apa bahasa Indonesia? Ya keras kepala, sombong. Hese diatur tuas hati, keras hati, nah itu bedegong namanya. Begitu pala hadirin, ini kata Rasul. Barang siapa yang berziarah, yang naik haji, tapi enggak mau mampir ke Masjid Nabawi, dan tidak mau menziarahiku, mendatangiku di makbarohku, mungkin di sini ya, fakot japani, maka dia sombong kepadaku. Makanya, biasa kalau dari jamaah Indonesia itu, pelaksanaan ibadah haji itu ada, memang kan ada macam-macam ya. Ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji tamattu, dan ada yang disebut dengan haji qiran. Nah, kalau haji ifrad itu mendahulukan haji, mengakhirkan umrah. Kalau haji tamattu sebaliknya, umrah dulu baru haji. Sedangkan haji qiran itu membarengkan antara ibadah haji dan ibadah umrah. Begitu. Nah, kebiasaan kalau jamaah dari Indonesia itu memang rata-rata ngambilnya haji tamattu. Jadi umroh dulu, nanti bisa tahallul dari umroh. Nah, menjelang masuk pelaksanaan ibadah haji, dari mulai tawaf kudum sampai apa, terus ke Arafah untuk wukuf, malang jumroh di Mina, tawaf ifadah dan seterusnya itu, ya itu niat ihram lagi, di kapal batas lagi. Biasanya misalkan di itu biasanya kan ada arba'in dulu, sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Jadi kalau 40 waktu ini, kalau seharinya 5 waktu, berarti 40 dibagi 5, sekitar 8 hari, 8 sampai 9 hari itu di Madinah. Arba'in biasanya ini informasi yang saya dapatkan. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu enggak langsung ke Mekah, biasanya di Madinah dulu untuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Dan disitulah kesempatan orang untuk melaksanakan ziarah ke makom Nabi. Ini disediakan sengaja, disetting seperti itu oleh pemerintah juga. Oleh biro dan lain sebagainya. Jadi supaya jamaah ini ke Madinah dulu 9 hari. 8 harinya untuk melaksanakan arba'in di Masjid Nabawi. Dan di sela-sela itu juga menziarahi makam Nabi. Kalau misalkan dia hanya sekedar di Masjid Nabawi untuk sholat dan tidak mau untuk menziarahi Nabi, nah maka kata Nabi, pakot japani. Dia tidak menghargai aku, kata Nabi. Begitu pula hadirin. Nah nanti, itu kan tergantung kloter-kloternya ya. Kalau di kloter-kloter awal kan setelah selesai arba'in langsung ke Mekah. Nah biasanya sebelum sampai ke Mekah, itu jemaah itu niat ihram umroh. Ada di Bir Ali biasanya kalau dari Madinah. Nah itu tergantung penjurunya ya, ada di Bir Ali, ada di Yulamlam, tapi kalau dari Madinah rata-rata di Bir Ali. Nah niat ihram di situ untuk umroh, datang ke Mekah langsung umroh. Umroh kan sehari juga selesai, cuman tawaf sama sa'i aja, tidak ada wukuf, tidak ada jumroh. Lalu tahallul. Nah setelah tahallul, itu kan boleh membuka kain ihram pakai pakaian yang dikaput. Karena kalau misalkan lagi ihram kan gak boleh pakai pakaian yang dijahit. Jadi supaya bebas. Begitu sampai ke Mekah, ya baik itu ke hotel dulu atau langsung, itu tergantung masing-masing saja, tergantung rombongannya saja. Ada yang ke Mekah dulu, lalu istirahat di hotel masing-masing, hari selanjutnya baru menuju ke tapal batas lagi untuk niat ihram. Nah, lalu niat ihram di sana untuk umroh, selesai umroh kan tahallul dari umroh. Nah, berarti kan itu mendahulukan umroh, hajinya belum, karena memang belum waktunya masuk haji. Haji itu kan dari mulai tanggal 9 gitu ya, 8, 9, 10 sampai tanggal 13 lah itu. Itu kan pelaksanaan haji. Sedangkan kan tanggalnya belum. Umrohnya udah tahallul aja gitu. Jadi baju bisa diganti dengan pakaian biasa sambil nunggu nanti hajian. Nah nanti pas masuk tanggal 9-nya gitu ya, pas pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 8 misalkan atau dari tanggal 9-nya, itu kembali lagi ke tapal batas untuk niat ihram haji. Nah lalu setelah niat ihram haji ke Mekah, begitu lalu melaksanakan sa'i, terus tanggal 9-nya itu wukuf di Arafah, begitu kan? Ya. Lalu setelah wukuf ada mabit di Muzdalifah, lalu mabit di Mina, ada Jumratul Aqabah, ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, lalu pulang lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, lalu sa'i, begitu kan? Baina Safa wal Marwah, setelah itu langsung tahallul begitu. Jelas tidak hadirin? Ya ini mat teori saja ya, praktiknya menanti kalau kita berangkat ke sana begitu. Nah nanti kalau selesai tahallul dari haji begitu, baru biasanya yang sudah selesai itu mereka pada pulang. Begitu. Itu mah yang di kloter pertama, kloter-kloter awal. Kalau kloternya terakhir, kalau misalkan ihram untuk umroh dulu, kalau umroh dulu nanti waktunya bakal sempit atau bakal capek. Nah, ada orang sebahagian yang ngambilnya haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji dulu lalu setelah itu baru umroh. Itu haji ifrad. Nah, sedangkan kalau haji qiran itu jarang orang yang ngambil praktek haji qiran. Kenapa? Karena terlalu capek. Ya haji juga, ya umroh juga pada waktu yang sama. Begitu. Ya. Jadi kalau di Indonesia ini khususnya kloter awal itu rata-ratanya itu ngambilnya haji tamattu. Tapi kalau faman tamatta bil umrati kalau misalkan orang melakukan haji tamattu itu kena dam. Kena dam, kena hukum. Dijelaskan di dalam Al-Quran, hukumnya ya, nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah dia harus mengeluarkan kurban. Satu ekor domba damnya itu. Jadi kalau misalkan orang mau haji, kamu haji apa? Saya haji tamattu, itu udah harus disiapkan. Kurban untuk satu ekor domba itu. Harganya berapa di sana harus dipersiapkan. Faman tamatta abil apa bil haji ya. Famastai sarominal haji. Dan seterusnya itu di dalam surah Al-Baqarah. Begitu para hadirin. Kembali kepada pembahasan bahwa barang siapa orang yang melaksanakan ibadah haji lalu dia tidak melaksanakan ziarah ke makam Nabi, maka kata Nabi, faqad jafani, maka dia telah sombong kepadaku, telah bedegong kepadaku, keras kepala tidak menghargaiku. Begitu para hadirin. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat. Amin. Ya Rabbal. Qala berkata siapa asy-syekhu musannif wa hadza. Dan adapun ini syai'un itu adalah sesuatu yakhifu yang samar ahlal iman kepada ahli iman. Kepada kaum mukminin ini adalah hal yang samar begitu. Na'am betul lam yara tidak melihat. Siapa anasu manusia walam yasma'u dan tidak mendengar nas. Min ahdihi dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihazal ahdi pada zaman ini. Allazi yang nahnu adapun kami. Fihi pada lazi. Al-ana sekarang. Ahadan itu ada seseorang. Yukholifu yang menyelisihi ahad. Fitla bihazi ziarah dalam usaha, dalam tolab terhadap ziarah ini al-karimah yang mulia. Ila hadzal rajul kecuali laki-laki ini, yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah. Yakni Ibnu Taimiyah. Waman dan orang iktarro yang tertipu man bihi oleh Ibnu Taimiyah. Min asrihi dari zamannya Ibnu Taimiyah lil yaum sampai sekarang. Fahum dan adapun mereka afrodun itu adalah bagian afrod yu'aduna yang dihitung afrodun itu orang-orang bagian-bagian orang bil asabi'i dengan jari. Baina umatin di antara umat di asriha dengan jentiknya. Tu'addu yang dihitung di mi'atil malayin dengan 100 alasan. Indahum di hadapan mereka hadzihi ziyarah. Hadzihi ziyadah terhadap tambahan ini ba'dal haji setelah haji allazi huwa ahadu arkanil Islam yang mana haji tersebut adalah salah satu rukun Islam. Jadi maksudnya memang di zaman Nabi tidak ada yang menyelisih begitu. Dalam artian semuanya baik laki-laki, perempuan, yang alim, yang bodoh, begitu. Yang hitam, yang putih, dari seluruh penjuru dunia, tidak ada yang menyelisihi. Semuanya sepakat bahwa berziarah ke makam Nabi adalah sesuatu yang diharuskan, wabil khusus pada saat pelaksanaan ibadah haji. Nah itu memang dari dulu juga tidak ada masalah. Cuman di zaman sekarang Ya, di zaman sekarang, khususnya setelah adanya seorang laki-laki yang bernama Ibnu Taimiyah, itu baru di situ. Hanya ada segelintir orang. Nah, di sini kalau bahasa Kiai Haji Ali Maksum, wahum aprodun yu'adduna bil asabi' baina ummah. Itu orang yang tidak bolehkan untuk menziarahi makam Nabi, itu adalah orang-orang yang bisa dihitung dengan jari. Kata beliau, baina ummatin, antara umat Nabi, bi asriha, dengan cinggirnya. Dalam artian ya, sedikitlah begitu. Nah, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang telah tertipu oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa berziarah ke makam Nabi itu tidak boleh. Begitu. Jadi sekali lagi oleh Kiai Haji Ali Maksum ini beliau jelaskan bahwa sebetulnya di awal itu tidak ada masalah. Tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang kontra bahwa barang siapa yang naik haji, ya itu akid ya, diharuskan untuk menziarahi makam Nabi. Sampai lahirlah seorang laki-laki yang bernama Ibnu Taimiyah, lalu dia membuat fatwa menyampaikan kepada orang lain bahwa tidak boleh berziarah ke makam Nabi itu. Begitu. Dan itu hanya segelintir orang saja. Itu yu'idduna bil asabi', bisa dihitung dengan jari, begitu. Jelas tidak hadirin. Walau kana dan apabila bukti. Titik. Walau kana dan apabila ada, apabila bukti. Liha ula ilmani'in, bagi mereka yang melarang. Melarang untuk berziarah ke makam Nabi. Apa aklun akal. Warawiyatun dan rawiyah. Lasakatu, tentu mereka akan diam. Anil jahri, dari berteriak-teriak, dari berkuar-kuar. Bihadihi syani'ah, dari tingkah ini. Malayin itu bimi'atil malayin bukan alasan ya, bimi'atil malayin ratusan ribu meureunan. Atau jutaan, bukan ribu, alif, alaf kalau ribu. Jadi bimi'atil malayin itu ratusan juta. Jadi mereka yang melarang ini, Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, itu bisa dihitung dengan jari apabila dibandingkan dengan umat muslimin yang ratusan juta itu, begitu. Wahum, dan adapun mereka, mani'in, yarauna, itu melihat ibadallahi ta'ala terhadap hamba-hamba Allah. Tu'addu, dihitung ibadallah bil alafi, beribu-ribu, wal malayin, dan berjuta-juta. Taba'asu, yang menjurung atau membawa hum kepada mereka. Al-ashwaqul muqliqah, kerinduan yang luar biasa. Ilaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat rukuna, maka meninggalkan mereka ibadallah. Autonahum, terhadap kampung-kampung halamannya ibadallah. Wa ahbabahum, dan kekasih-kekasihnya ibadallah. Wa amwalahum, dan harta-harta ibadallah. Yutabi'una mengikuti ibadah Allah al-masiro, perjalanan, mengikuti perjalanan lailan pada waktu malam, wa naharon dan pada waktu siang. Yabtahiluna berharap ibadah Allah. Ila rabbihim kepada Tuhannya ibadah Allah. Ayyutila semoga memanjangkan Allah ajalahum terhadap ajalnya ibadah Allah. Hatta yasilu sehingga sampai ibadah Allah ilaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iza wasalu maka apabila sampai ibadah Allah. Fala tas'al maka tidak meminta. Amma blagima dari sesuatu. Yakumu yang berdiri ma bihim kepada ibadah Allah. Ala tas'al amma blagi ma yakumu bihim. Maksudnya mah jangan meminta dari sesuatu yang ada pada ibadah Allah. Mimma syaratin dari harapan. Summa syaratin lalu dari harapan-harapan. Fa inna zalika karena sesungguhnya itu syai'un adalah sesuatu. Innama ya'lamu yang pastinya mengetahui hu kepada syai' siapa al-alimul khabir. Zat yang maha mengetahui dan maha waspada. Titik. Sedikit lagi. Waman dan barang siapa orang qoro'a yang membaca man ibaratash. Ibaratil usyak terhadap ibarah orang-orang yang rindu. Lizalikal maqamil karim terhadap maqam yang mulia itu. Arrafa maka akan tahu man anal mu'minina. Sesungguhnya orang-orang mukminin di alamin di alam ini. Wahaula ilmani'in dan orang-orang yang melarang ini di alamin akhir itu ada di alam yang lain. Enggak tahu alam apa, alam gaib mungkin. Intaha selesai kaul an gausil ibad dari gausil ibad, kitab gausil ibad. Jadi gitu para hadirin. Jadi kata Kiai Haji Ali Maksum, apabila memang benar bahwa mereka orang-orang yang melarang untuk berziarah ke makam Nabi ini, dia itu punya akal. Dia punya pemikiran, punya rawiyah. Tentu mereka akan diam dari berkuar-kuar melarang orang untuk berziarah ke makam Nabi. Kalau dia punya akal. Kalau dia enggak punya akal, ya wajar berkuar-kuar. Kalau dia berkuar-kuar berarti ya jangan salahkan kalau misalkan disebut orang yang enggak punya akal. Orang yang punya akal, orang yang punya pemikiran, orang yang mempunyai pandangan, orang yang mempunyai kebijaksanaan, dia akan berpikir ulang untuk berkuar-kuar melarang orang lain untuk berziarah ke makam Nabi. Mereka akan meninggalkan tingkah kebiasaan mereka yang melarang orang untuk berziarah ke makam Nabi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berziarah ke makam Nabi itu adalah ibadallah, hamba-hamba Allah yang bilangannya ribuan bahkan berjuta-juta orang. Yang mereka itu tidak ada tujuan, tidak ada ngejurung laku, tidak ada motivasi. Tabasu itu mungkin motivasi artinya ya. Ngejurung laku kalau bahasa Sundanya. Tidak ada motivasi kecuali betul rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan yang luar biasa. Mereka bersedia untuk meninggalkan kampung halaman. Mereka bersedia untuk meninggalkan saudara-saudara dan kekasih-kekasih mereka di kampung halaman. Mereka bersedia untuk mengeluarkan harta yang tidak sedikit, bahkan sebahagiannya ditinggalkan. Mereka bersedia untuk melakukan perjalanan siang dan malam dengan perjalanan yang sangat jauh. Mereka hanya berharap kepada Allah supaya Allah bisa memanjangkan usianya sehingga bisa sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribu-ribu orang, berjuta-juta orang yang berbondong-bondong ini itu ingin menziarahi makam Nabi itu ya karena memang ada alasan. Begitu cinta dan rindunya orang-orang ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kan Rasulnya sudah meninggal. Kata Rasul, memang Rasul sudah meninggal secara jasadiyah. Tapi man zaroni fi ba'da mamati faka'anna ma zaroni fi hayati. Kata Rasul, barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku mati, itu sama saja dengan berziarah kepadaku sewaktu aku masih hidup. Jadi tidak masalah begitu. Apakah Rasul itu masih hidup atau sudah meninggal? Tapi yang pasti kerinduan dan kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul memuncak, betul-betul membuat hati jadi gelisah. Nah, oleh karenanya mereka semua ini yang jumlahnya beribu-ribu bahkan berjuta-juta yang melarang itu hanya hitungan jari. Itu yang berjuta-juta itu mau untuk berkorban, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta dan lain sebagainya. Karena memang rindu kepada Nabi. Aiza wa sholu. Nah, tatkala mereka sampai, ya mereka jangan minta dari sesuatu yang mablagima, puncaknya perkara dari harapan-harapan. Ya, ke sana kalau sudah ziarah, ya ziarah saja. Karena masalah harapan itu kan masalah masing-masing. Yang innama ya'lamuhu al-alimul khabir. Tujuannya apa? Bukan minta kepada Nabi. Kalau masalah harapan mah bukan untuk disetorkan kepada Nabi. Meskipun berziarah kepada makam Nabi. Kalau mintanya kepada Nabi langsung, yaitu tetap saja musyrik. Makanya di sini tidak perlu lagi dibahas. Masalah mablagi mamim masyarat ila masyarat, yaitu masalah dia dengan Allah, begitu. Kalau masalah berziarah, ya ziarah saja, karena kecintaan kepada Nabi, ingin mengunjungi makam Nabi, seperti itu pala hadir. Ya, kalau mau dijadiin tawasul, ya boleh. Tapi mohonnya ya, harapan itu bukan kepada Nabi, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu. Jelas tidak hadirin. Nah inilah tujuan kenapa orang-orang itu pada berziarah. Summa qara'a ibaratil usyaq lizalikal maqamil karim. Kalau misalkan kita berpikir ke sana, ibarat-ibarat dari orang yang begitu rindu, begitu cinta kepada Nabi, perbandingannya dengan mereka yang melarang, itu bagaikan kita ada di suatu alam, dan orang-orang yang melarang untuk berziarah ke maqam Nabi itu ada di alam yang lain. Mungkin kita dengan mereka beda alam begitu. Wallahu a'lam. Itu kata Kiai Haji Ali Maksum. Begitu pala hadirin. Jadi intinya malah ziarah ke makam Nabi adalah sesuatu yang diharuskan begitu. Dalilnya banyak, hadisnya sahih. Dan bagi mereka yang melarang untuk menziarahi makam Nabi itu sebetulnya apa begitu? Apa keinginannya? Mana dalil argumentasinya? Apa tujuannya? Begitu. Kalau misalkan berziarah ke makam Nabi nanti orang pada syirik. Ya syirik gak mesti ke makam Nabi. Di sekitar kita juga kemusyrikan banyak. Meminta kepada selain Allah juga itu sudah termasuk syirik. Ibadah tidak khusyuk dan mengharapkan penilaian dari orang lain juga itu sudah termasuk syirik, sudah termasuk riya, minasyirkil khofi. Kemusyrikan banyak di kita, di sekitar kita, bahkan mungkin diri kita juga terkadang melakukan perbuatan riya seperti itu kan. Jadi jangan ngomong bahwa berziarah ke makam Nabi itu hukumnya musyrik. Jangan. Karena tidak semua orang itu berziarah ke makam Nabi itu dengan tujuan akan berbuat musyrik. Tidak semua. Bahkan mungkin tidak ada. Karena memang para ulama sudah menjelaskan. Kalau masalah harapan-harapan yaitu tinggal disampaikan saja kepada Allah. Jangan minta kepada Muhammad. Kan begitu. Mengunjungi Nabi ya semata-mata karena pengen bertemu dengan Nabi. Begitu. Nah ini logikanya di mana begitu? Ini segelintir orang saja yang mengharamkan, yang tidak bolehkan untuk menziarahi makam Nabi. Mereka bisa dihitung oleh jari, kata Kiai Haji Ali Maksum, sedangkan yang melakukan ziarah ke makam Nabi itu malayin sampai berjuta-juta. Kan begitu. Berarti orang-orang yang berjuta-juta ini dianggap bodoh mungkin. Para kiai, para ulama itu mungkin dianggap bodoh. Karena memang telah menganjurkan dan menyuruh orang untuk berziarah ke makam Nabi mungkin. Para ulama kita termasuk adalah fi khotoin azimin. Ada kesalahan yang besar. Karena memang selalu membuat bab pasal menjelaskan tentang ziarah kepada makam Nabi mungkin. Nah inilah para hadirin yang perlu kita pahami. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Tapi meskipun demikian, tapi kalau kita baca dari karangan Kyai Haji Ali Maksum ini, kalau materi-materi yang lain, beliau sedikit melunak begitu. Ada materi kata la tabadulul ingkar, la tabadulul ingkar, kayak masalah talqin mayit atau dalam masalah sholat sunnah qobla jum'ah. Nah itu kan selalu ada masalah tabadulul ingkar. Tapi dalam masalah ziarah kepada makam Nabi ini beliau tegas. Gak ada istilah lagi tabadulul ingkar kita temukan dalam tulisan di bab ziarah ke makam Nabi ini. Begitu bala hadirin. Ya meskipun demikian tetap ya terserahlah. Terserah mereka mau ngomong apa. Tapi yang pasti bahwa kita kalau berziarah ke makam Nabi itu adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang diperintahkan juga ya oleh Rasul. Karena kalau kita tidak berziarah ke makamnya, maka Rasul menyatakan bahwa kita ini sombong tidak menghormati beliau. Begitu saja. Begitu. Jadi ini juga sama. Kita jelaskan pada kesempatan ini tujuannya tiada lain dan tiada bukan supaya kita lebih semangat saja, supaya lebih yakin saja dalam melaksanakan ibadah kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak hadirin? Jelas tidak? Insya Allah. Cukup atau lagi? Cukup? Baik.